Bagaimana kalau ada orang yang sedang bergibah? Bergibah itu suatu kemaksiatan, jatuh hukum tiga perkara itu. Ya, kalau sanggup tolak dengan tangan, kalau tidak dengan lisan, kalau tidak maka minimal hati kita menolak. Ya, tapi itu selemah-lemah iman. Tentu saja kita tidak bisa langsung tutup mulut. Wow, diam kamu. Kalau itu adik kita gibah bisa ya, tapi kalau atasan kita begini kan bisa dipecat ya. Yang kedua mungkin tekniknya dengan berbicara, ah kita cari pembicaraan yang lain yuk, ah takut jadi gibah. Nah, tapi tidak semua orang berani begitu. Atau kalau misalkan kita besarkan lagu, misalkan sklek, Allah melihat, Allah mendengar. Nah, mudah-mudahan tobat ya. Cari dulu kan.